Para hadirin, eta jelema potongan hirupna bebegi. Eta bebegi cek nu boga sawah kieu. Nu boga sawah melakluk emas. Kitu barang cek nu boga sawah gig. Kana bebegi. Aya naon? Cicing bae pan bebegi moal ngadenge ieu. Dia daek tante nungguan sawah aing, tungguan ieu sawah aing. Lamun ieu sawah aing ditungguan ku dia, bari lauk emasna kudu diselametkeun. Bisi sero, bisi aya sero huluna hideung. Dipaling ge kitu kudu tungguan, maka engke dihasilna bagi dua jeung aing. Eta bebegig bungahan tante. Tapi sabalikna, ulah sambatkeun ieu aya dia gig. Cekna boga sawah. Jajal dia lamun teu daek nungguan ieu aing sawah aing nyaos sapatna kuing beuheung dia bebegig sieunan teh henteu eta ge jelema kitu ku kiai dibubungah titah ngaji nyaritakeun bab ganjaran ieu itu geus teu bungah teu daek dising sieunan geus teu sieun lembur naon ieu ngaranna warga hayu. Urang warga hayu disingsieunan geus teu sieun dibubungah geus teu bungah naon potonganana jeung bebeg. Mending dibedil cek aing jelema kitu mah. Nek naon jangan nyesek-nyesek dunya. Ngaji teu beuki, salat teu beuki, papajuh bel ruwog. Nyesek-nyesek dunya ka, mending dibedil. Aik itu kumaha kitu ya bumi pancek Allah dina Quran annal arda yarithuha ibadiyas salihun sanyana ieu bumi diwariskeun ku Allah diciptakeun ku Allah subhanahu wa taala jeung jalma nu sok daek ngamal saleh hirup di alam dun. Nutilok sholat ge hirup di alam dunia bahkan rizkina lewi lobati nusok sholat hakikatna numpang kanusok sholat. Nutilok ngaji hirup di alam dunia hakikatna numpang kanusok ngaji. Nutilok sedekah hirup di alam dunia bu hakikatna numpang kanusok sedekah. Nutilok ngaji ge hirup, nutilok sholat hirup hakikatna numpang kanusok sholat jeung sok ngaji. Annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Lain cek aing cek Quran. Lawan ku dia Quran buruk tasungut dia. Cing. Bu, Pak. Mentak hirup di alam dunia ulah sok sombong. Teu patut sombong kah hirup mah di dunia mah. Naon patut disombongkeun? Mata karena manusia, mana manusia cek Allah. Nu pantut sombong mah Allah, wajar Allah sombong. Nyeun langit sakieu luhurna jeung luasna eueuh tiangan. Bener teh henteu? Saha nu bisa ngamiskeun kana rasa cau? Teu aya. Urang manusia paling ngabeakeun wungkul pa jeung ngaruksak. Betul apa betul? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Sanyana ieu bumi diwariskeun ku Allah jeung jalma-jalma nu sok daek ngamal saleh hirup dalam dunia. Matak eta ki ngagobreg bae. Heuy, deung-deungan hayang geura ngaji, hayang geura ibadah, bisi kabudut aya umur. Eta karunyaeun ka urang lain hewaeun ka karunyaeun. Imah kadang-kadang diilingan ku Kiai, alah Kiai atuh geus cenah masing-masing bae Kiai. Coba teuing omong teh hirup teh Kiai. Sok aya bae tak ka jelema nu kitu eta. Masya Allah, Pak, Bu. Nek iraha tah mikir geus karol. Kudu gableg ka is. Tereh malod. Ulah cung acengero diah. Pehewaeun. Nu mawi ibu bapa jamaah sadaya begitu ditawarkeun ka manusia ka Nabi Allah Adam. Wa hamalahal insan. Begitu ditawarkan ka Nabi Allah Adam diterima tak ku Nabi Adam nganahan jakal innahu kana zaluman jahula. Manusia masuk ngadolim berarti lamun aya jelema salat teu beuki, ngaji teu pati daek, jeung tatangga teu akur. Hadirin sadaya, salat kadang-kadang hakikatna ngadoliman awak sorangan. Atuh jaya ta, geus mang ku ari mah gerak berpikir, tanya awak masing-masing. Ieu awak loyogna ka mana? Mun awak ngaji rada daek, salat alhamdulillah, salat sunah komo tara tinggaleun, maca selawatna rada beuki, istighfarna daekan, pangajian saminggu sakali tilok tinggaleun. Berarti eta jelema ciri endek dimulyakeun ku Allah. Tapi lamun pak di dunia hardolin dahar modal doang urang warga, ya tadi yang ngaku sholat tepati beg, ngaji api ap, sodako pel, maca Quran teda, non arahkan untuk hirup. Berarti eta ciri nek dihinakan ku Allah. Tanya balik tadi awak masing-masing. Tak kudu disorogan deui kak, enggak, tinggal tanya. Sakit itu. Wak, kamana loyogna awak? Namun awak loyogna ibadah, ciri nek dimuliakan ku Allah. Awak loba maksiat, ciri nek dihinakeun ku Gusti Allah. Kari-kari kemulak balik be. Di imah. Jaga sakarolot. Kartos. Nu mawi ibu bapak jamaah sadayana. Iyalah diantaran anak titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Ulah saja sampai jadi kuntilanak. Lamun ibu bapak boga anak. Anak ibu ku ibu di paraban, zahiriahna dibelikeun pakaian, dibelikeun baju, dibelikeun sepatu. Dibelikeun motor, dibelikeun sepeda, dibelikeun HP. Urusan napaka zahir mah geus mampu. Hadirin sadaya, tapi anak teu nyaho jampe salat, anak teu nyaho jampe wudu, maka ibu jeung bapak boga hutang keneh ka payuneun Allah, jaga ditagih ku Allah. Nah iyalah pala hadirin sadaya. Para ibu, para bapak, begitu jaga. Tes, tes, tes, tes. Tenang beceng, geholan. Nyantai be. Tenang be. Begitu jaga cek Gusti Allah, Allah naros ka Jibril. Jibril, cek Allah mana amanat aing bareto? Dibikin kasa ku sia. Cek malaikat Jibril, dibikin ku abdi kana kakasih anjeun. Muhammad. Masya Allah. Begitu dibikin kakaknya Nabi Muhammad, coba cek Gusti Allah, tanya eta kakasih aing, mana amanat-amanat ti aing? Anu dibikin ke umat-umatna, coba dilaksanakan taharente. Pala hadirin sadaya, begitu malaikat Jibril ditaros ku Gusti Allah, langsung berangkat ke Kanjeng Rasul Muhammad. Cek malaikat Jibril, kaula ditanyakan amanat ku Gusti Allah, anu bareto geus dijanjikeun teh, katakan arkanul Islam beuleuanan, mana cenah ge kuari? Be Kanjeng Rasul ceurik. Pan dipasikeun harita ge ka Kanjeng Nabiullah Adam alaihissalam, anu pertama kan manusia anu nyekel amanat Kanjeng Nabiullah Adam cek Rasulullah. Langsung pan berangkat Kanjeng Rasul ka Nabiullah Adam. Hei Adam, anjeun teh Abul Bashar, bapak moyang kami. Coba eta amanat bade teh kumaha kitu ti Allah? Kumaha cek Nabi Adam? Muhammad aing boro-boro. Aing loba zalim ka Allah. Cek Nabiullah Adam. Akhirna eta mah urusan kumaha anjeun be? Cek Nabi Allah Adam, urusan kumaha anjeun? Diserahkeun ka Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul Pak Bu nangis ka Gusti Allah, langsung nyukrut sujud. Masya Allah, lebah dinyalah ialah sapat Rasul. Maka begitu Rasul nangis, hadirin bari sujud. Kapayeuneun Allah Subhanahu wa taala, cek Kangjeng Rasul, Gusti, eta amanat dibikeun ka umat-umat kaula, ka urang rangkas, ka urang paneglang. Waduh, umat kulama nyangar dul. mana laletik elmuna aripis kaimanan nana laletik awakna tapi galede hutangna pan seserian dong boga hutang non boga hutang ibu-ibu emang dia banget kredit kabeh sih ya. Iya bangsa tukang musingkeun salaki teh nu kieu ieu kuat herang tarang salaki nek mikir hutang pamajikan. Gusti nu agung. Begitu Rasulullah tungkul Gusti, cek Gusti Allah, irpa roksak. Muhammad geur angkatkeun sirah anjeun. Hayang naon? Hayoh sapaatan umat anjeun. Geur penta hayang naon? Ulah disesakeun umat anjeun masa urang-urang acan kabeh kudu ka surga. Alhamdulillah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Cek Allah isuk pageto di poe kiamat aing bakal mere perkara neuwih bungah pikeun anjeun ialah syafaatul uzma tarik tong disasakeun saurang-urang acan umat anjeun kudunya nyasa neraka angkat wasilah syafaat anjeun diidinan ku aing alhamdulillah maka umat rasul mah kabeh bakal kasur ngan mampir heula di neraka kumaha amalna aya nu 100 tahun aya anu 2000 tahun aya anu 200 tahun, aya anu 10 tahun, ari urang warga hayu mah jeung kadia ka Parung Baluk ka dinya tah. Terus ka ditunakeun ka Cidalung paling ge urang dia mah 20.000 tahun lah. Naudzubillahi min. Justru belajar sieun ka Allah. Numawi Pak, Bu, hadirin wal hadirat, hirup supaya ulah bablas, hirup supaya urang hayang menang ridha Allah. Modalna dua. Ieu nu rek dibahas ku Jusim Kuring, sugan aya manfaatna. Hiji roja. Nu kadua khauf. Cek Imam Ghazali, khauf jeung roja ibarat dua jangjang manu. Maka khauf jeung roja kudu harus selalu berendeng. Lamun eta manu, hadirin sadayana, jangjangna hiji bisa ibermoal. Moal, ngeplek, Pak. Biar aku ngeplek ka luhur, ceng. Pecak mata dia meureun. Cing, bu, Pak. Iyalah. Maka pala hadirin sadayana hiji khauf dua roja. Roja jeung khauf. Roja teh naon? Ngarep-ngarep taufik hidayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Ari tujuanana supaya urang hirup ulah putus asa la taqnatu min rahmatillah. Teu meunang putus asa ulah kieu aing mah aing mah kagok kotor ya hirup teu bisa kitu ka ulah kagok-kagokan ieu mah deureuh Rahman man kumana nyupir waduh cenah kajuk ulah membelang bentong salatna lestaing ngolanan ngolanan ngan kudu tarimakeun dosa kagok blok cenah aing mah moal salat ulah kitu kagok blok cenah mah hirup kagok neraka teu meunang kitu tetep taufik hidayah jeung rahmat Allah kudu diarep-arep. Sebab Allah maha kawasa bisa ngagicleukeun manusia samenit tina sasar. Hadirin sadaya, sakiceup jelema sasar jadi bener, jelema bener jadi sasar. Matak perlu ditancapkeun dina hate. Roja ngarep-ngarep hidayah jeung taufik ti Allah supaya hirup ulah putus. Pan sok aya jelema aing mah kagok blok. Aing mah kagok tekenal jeung kiai. Aima kagok hirup kagok sangsara, ulah kitu. Aima kagok neraka, Allah mah teu kitu. Asal niat tobat ka Allah Subhanahu wa taala, bener-bener tobatna pala hadirin sadaya, atuh insyaallah. Mantak awas anjeun Bu, roja. Ngan ulah ngarep-ngarep beto pake daya ti Allah. Salat teu beuki. Ngaji teu daek, geus aing ceuk kiai kitu geus aing mah imanungguan rahmat datang bae geus. Geus teu kudu salat, tungguan bae si rahmat. Atuh salah deui kitu mah. Nu mawi lamun roja bae, ngarep-ngarep bae. Ka ngarep-ngarep bae. Atuh moal endah. Hayang kakapanen atuh pugu. Aing acara dongdong hayang 20 ton, laju melak cenah parena. Atuh hento. Laju atuh mudah-mudahan bae ngarep-ngarep ih tolol. Nu edan ge cageur heula. Bener teu? Mantak cek ulama pasangkeun atuh hiji deui khauf naon khauf tancepkeun rasa sieun ka Allah

jannatan. Wallahu alam bimuradi pikeun jalma anu sieun ka Gusti Allah mah surga na ge double. Dua surga dibedana ku Allah, pala hadirin sadaya. Sedangkan sa surga dua duniaeun, sedangkan lamun eta lalaki di surga boga pamajikanna 70 bidadari. Bapanira. 70 bidadari banagareulis. Masyaallah, kali susuna 2, 170. 140 atuh panen dia ku susu. Mun teh di luhur susu ta mah. Waliman khofa maqama rabbi jannatan. Dua surga geus lamun hayang hayang di luhur susu, kebah di surga. Di dunia mah barapet susuna geus. Reuneuh meunang bae ngajuru anak opat guplak gaplek doang lalai badot. Bener geus goblah. Moal di ditu mah palengkeur. Uruban atroba li ashabil yamin. Bu zaman atrom. Masya Allah, urang nama jenak kuat pak 70. Papa. Hiji bae geus ribu. Di dunia bae kadang-kadang urang eta kula sok keuheulna ka ibu-ibu. Ibu-ibu nu geus kolot, ka laki ka salakina. Ka salakina kieu. Naon aya hewa ta ka bapa dia? Kunaon kolot-kolot? Naon dia ngora? Kumana ge nini-nini? Duang pangorana bae ibu-ibu. Cukup sok rada teu bahku leuta ka. Ka sakot kereng-kereng. Teu boga polot ta kumaneh? Kolot-kolot. Naon dia ngora? Bukan nini-nini. Kumane? Cing-cing bu paya. Dua surga double pikeun jalma nusian ka Allah Subhanahu. Bahkan cek Rasul man khafallah akhafahu kullu syai. Sahajal manusian ka Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarna sieun ngalaksanakeun perintah Allah, ngajauhan larangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sadayana, akhafahu kullu syai, maka Allah bakal nundukkan kitu benges sagara ka harti. Karena seluruh makhluk nu aya di alam dunia bakal diberesieun ka eta jalma nusieun ka Allah. Iya, para hadirin sadayana. Eueuh bejana hadis nerangkeun Rasulullah diudak-udak anjing edan. Eueuh. Naha sababna? Rasulna ge sieuneun ka Allah, maka seluruh makhluk bakal diberes tunduk ka manusia anu sieun ka Gusti Allah. Tong jauh-jauh, Pak, Bu. Urang silaturahmi ka Syekhuna Al-Mukarram, Abuya almarhum di Cidahu. Saha anu teu gibrik berhadapan dengan almarhum Abuya Dimyati. Ngawadua deuk ka Kiai ge sampai kot metot sorbana. Ih. Padahal Abuya teu nyambok teu ngagebug. Naon bisa kitu? Lantaran sieuneun ka Allah, maka bakal dibere tunduk seluruh makhluk. Lamun bapak hadirin sadaya sieun ka Allah dengan sabener-bener sieun, anjing edan moal ngagogog ka hareupeun jelema anu sieun ka Allah, oray taneuh moal nyongcong ka jalma anu sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, asal sabener-benerna sieun ka Allah. Pak, bapak, pak, hayang pamajikan nurut bager atuh sieunkeun bae bapana ka Gusti Allah. Ulah iya ai kumane ku hayang diturut ku salak ku pamajikan. Ai kumane salat tepati beki ngaji api-api ka pamajikan bae popolotot. Mun geus marah alabatanna naon? Dasarna ge dia mah turunan teu bener. Bapa dia indung dia. Ku abeh nuturkeun ka dia. Dasar dia turun teu bener. Bangsat diharam jadah dia. Ai kitu dia teu nyawa cenah ka aing. Cek pamajikan atuh nyapan ka kasalaki kula. Tibare toge ceun. Lamun geus marah, bau, aya piring disepak, aya gelas disepak, aya botol disepak, aya anak ngaliwat disintruk. Aya ucing ngaliwat disepak, ucing ngeong. Disepak celengek, eta ucing kuat nganceleng kaluar. Eta ucing kuat peperongkolan kieu, be ucing. Aduh, kapangih ku baturna. Kunaon dia peperongkolan nyari tonggong tah? Lain aing disepak cenah ku imah eta. Naon dia maling lauk atuh janto? Pan dia disepak teh nyaho engge aneh cek ucing cenah. Ucing kuat anehon coba. Cek batur nohongos ke aing sakali macin aing ngilungihan hordengna. Cek batur nohong jadi hong aing jadi ngilungi singan kasurna sakalian. mata kata ima urang baru ciki ucing Rohman. Eta sok najongan ucing teu pugu-pugu. Ji. Siankeun teu kudu kereng-kereng ka. Tundukkeun bae hate ka Allah. Pamajikan bakal ajrih nurut kana jadi salaki. Ibu-ibu, hayang salaki bageur. Hayang salaki nurut. Pemuda, hayang boga pamajikan anu nurut. Teangan nu buta. Nurut seta mah. Dikana ka jurang elos ngusruk mun teu nurut. Kapan cenah dihayang nu nurut ongkoh? Moga pamajikan teangan nu pecak. Cing, cing, bo, pak. Lamun ibu salaki hayang bageur. Teu kudu lempang ka dukun. Teu kudu sieunkeun. Hata ibu ka Allah, salaki bakal ajrih, bakal bageur kana jadi pamajikan. Teu kudu ka dieu ka ditu. Sieunkeun urang mah nu matak salaki, rada keras, rada galak urangna teu pati sieun ka Allah. Kitu deui bapa, pamajikan rada teu sieun ka urang. Urangna teu sieun ka Allah. Jalamun sieun ka Allah mah bakal dibade tunduk ja eta hadis keterangan Rasul. Man khafallah akhafa kullu syai' maung anjing edan moal ngagogog hadirin sadaya atuh kumaha teh jelema sato bakal tunduk ka jalma manusia ka Gusti Allah kama manusia anu ku Allah diberi akal jeung otak anu normal pasti bakal sieun pala hadirin wal hadirat lamun urang rasa sieun ka Gusti Allah pajabat hayang rakyat nurut jeung bageur teu kudu ka dieu ka ditu tancepkeun rasa sieun ka Gusti Allah rakyatna bakal ajrih nurut pala hadri. Kunaon rakyat geus tepati nurut? Atuh pajabat geus teu sieun deui ka Allah. Kunaon urang kadang-kadang pala hadirin sadaya. Sok kitu, da urangna geus teu sieun ieu ka Allah. Tamada khauf tancepkeun insyaallah. Lain goreng kiai nu sieunan, nu goreng geh nu sieunan. Lamun jelema sieunan mah kakara. Pamajikan teu ngapeuteung hayang diatur ngising, aya WC teu boga. Kak, hudang, kak, hudang. Hudang, kak, hudang. Ayo, dia. Ayo, saya tunduh, nak. Mana kadang molor, ayo. Wah, anak, kak, antar ngizeng. Dekawawa, dekawawa. Deh, dia. Cek salah kita biasa, nanti kue yang telok diantar. Ih, pantat tangga, ayo, paeh. Sien jurig, sien jurig, sien jurig. Cek salah kita, mana jurig, ayo, ngeglong. Wah, anak, kak, antar. Itu, ayo, kesenyedak. Waduh, geran teu kuat. Teu hayang aing, cek salakeun aing tunduh. Bener imal diantar, bener. Cek pamajikanna, geus ari kitu mukulana geus sing di dapur bae. Atuh bae dia cenah ngan ulah deket hau, ari kitu aya tai aing. Oh. Orang geus ngajedog nang guluk teh heula. Segede baskom. Eta maka karak jore sieunan nu kitu maka. Kotok na keok keok ke ngaran kibarani kijago ngaran na jago kak kotok ucare nah aing tayang geran kak lumayan tuh aing marah burung pamajikanan leh ngaran na jago dulu ngudang caruh becin itu wani wow jago lembeng marah salah kina dikitukan dia gengaran sari. Orang sari tai. Cek pamajikanna antarkeun aing. Talak aing. Aing boga indung bapa keneh. Nong, Neng, ulah ka marah. Sabodo. Atuh ka kamar tai ge tai pacul. Oh, leutak teh nya ka atuh heueuh. Jageur deui. Tanusieuna nu jore ge nu bagus teh nu loba kasih. Maka cek Allah dina Al-Qur'an wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Atuh lagam kula eta mah jejenal ulah diledek. Ih, kudu boga produk anyar. Ulah nurutan deung-deungeun bae, sabodo teuing tama. Deung-deungeun atuh kula-kula. Awas, cek Allah dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ih, atuh lagam kula tama kah? Kalau mah tidak pipilu anjang dagangan. Atau iya mah hitung-hitung dagang cangkang tangkil bae. Laku bae syukur atau telaku sabodo dek dibawa balik deku kula. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsanil hawa. Atau udah bener jawabnya kak ini kerejengan mah. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Oh, ya rejengan mah kudu gitu. Wallahu alam bi muradih. Wa amma man khafa maqama rabbih. Sing sajal manusian ka Gusti Allah Subhanahu wa taala dengan sebener-bener nasian ka Allah Subhanahu wa taala. Aing dek salat bisi kaburu mod. Aing dek ngaji bisi kaburu pa. Aing dek sedekah bisi kaburu pakir mis. Kitu pala hadin teh aing dek maca Quran bisi kaburu paeh. Wa nahan nafsanil hawa jeung nahan kana hawa nafsuna embung salat dipaksak embung ngaji ge dipaksak embung sedekah dipaksak eta ta nahan kana hawa nafsuna sedangkan an nafsu katipli ari nafsu teh kos orok nafsu teh kos budak bu pak punten eta orok bu ibu kah dusun gitu Dasar ieu warga hayu nyaruyuk heuy deui. Tetangga Oman mamantes maneh. Bu. Ibu. Takarak geulis cendol. An nafsu katipli ari nafsu teh kos budak. Kos orok, kos budak hadin salakuma eta orok lamun nyusu teu dipetol ku indungna sampai aki-aki ge nyusu bae. Puteu kitu ge nyusu bae. Eta nafsu kitu. Hadirin sadaya. Terus tuturkeun atuh moal aran-aran. Sampai ka kolot potongan aya teh budak. Coba eta budak lamun teu dipetol ku indungna. Pala hadirin, pasti bakal terus sampai ka aki-aki nyusu. Sapoe sapeuting mah pasti ceurik. Tuh be panjol be susu. Atur nuhun bah. Aik ulama susu nanti lok nukia kula masuk susu SGM, susu gantung manis. Taya bu pak. Eta budak pan mungkes nyusu aik tadi petol mak. Siapa yang saya terima begitu dipetol carik carik kalau tuh napan cagar dua poe empat poe mah pasti. Nafsu kayak kos gitu. Oh, urak masya Allah. Pala diri sedaya. Embung sholat, ngajajal sholat, koting terak tek awak. Teruskan baik, hulana. Kekekes biasa dia memoal. Nafsu bakal lengit. Palahadirin sadaya, satik-satik. Aiko godan mah terus-terusan dan moal eren. Sampai kapai iblis mah palahadirin sadaya ngagoda urang. Iyalah, nafsu. Mantap kos budak. Tadi petol, terus. Biasa main. Lamun coba-coba diteruskan baik. Biasa judi, biasa minuman. Pala hadirin. Tapi lamun tadi petol, tadi pengkak, tadi paksakan. Doang orok. Rodiyah, Rodiyah. Enon jenak itoh. Ayo dia pada tuh tadi megatkan anak, megatkan nyusuan anak kunawan. Kula mau kugambir. Pada tuh, di gambiran penting susuna. Dikenyotkan. Orok. Beak maka bina, anyot deui. Pusing ibu-ibu, nanya deui, odah, odah. Aya naon cenah itoh. Ai dia bari eta naon ngaranna eta metol anak ku naon? Aing mah pamere si Icot. Cek si Icot cenah ge ku kopi diperulukan, pentil susu ku kopi. Tambah ngenyot cek orok ieu mah mantep kopi susu. Seribu nafsu kos kitu an nafsu katipli nafsu teh kos orok lamun tadi pengkak pak masya Allah terus-terusan kos kitu baik pala hadirin sadaya kesuayahna sok aya jelema kadang-kadang endung sholat embung ku isin aya nu kitu embung ka masjid kunaon isin mun kene teu salat mah nama aya eta mah kada jam 11 tutur 7 dibur kebo kod itu pe jumah atuh awa teh isina mending kieu cenah ngeunaheun ih geblek tah bala hadirin sadaya ieu lebah dia ieu nya mantak anapsu katipli nafsu teh kosorok lamun dipangkak kurang ti laletik yakin kadituna memang sapoe dua poe bakal guling gasah ceurik bae ta anak ngangkat geus bakal cager nafsu urang kos kitu sapoe dua poe mah pasti nu tukang minuman nu tukang gapler tukang judi saminggu mah pasti gara retek biasa ngabanting-bantingkeun kartu tapi lamun geus dibiasakeun deui mah saminggu dua minggu pasti bakal biasa bakal cager ta panyakitna. Kumaha cara nyagerkeun anak kiai supaya orang rasa bisa khauf ka Allah? Maka jelas kudu sering ngadengen nasihat-nasihat agama, kudu rasa sieun deg-deg kiai nyaritakeun bab doraka. Waduh Gusti sieun amat kana siksa Gusti nu diceritakeun di pangajian ku kiai ku rumah sa Gusti kula teu bisa ibadah ya Allah ya Rabbi cek Allah jahil dia ngaku. Mantak eta Imam Ghazali, Imam Ghazali na kitab Ihya ngomong ibarat kia tak kia gagah ya Imam Ghazali waliullah ya tokoh sufi mending mana ya pilih mendingan benghar tidak ibadah apa mendingan susah tapi daek ibadah mending mana aing menanya kentolol cina mending benghar ibadah atau jelma cager gebleng aing menanya nu eta mah cenah mendingan cager ibadah aing ngapanteunanya nu eta mah sorek celidiana meureun mending mana mending keneh susah daek ibadah apa mending benghar teu daek ibadah mending mana oh jadi dia mah mending benghar teu daek ibadah sabah lala teu jelema lagleg ku dia dunia tibang sakumah ukur sementara innamal hayatud dunya la'ibu walahu hanya ukur permainan jelema kudu dibawa ka bengkel deui nu kitu mah kudu diservis otakna lamun meuning kene cenah benghar sementara di dunia bari teu daek ibadah naudzubillahi min hayo coba kuari pilih meuning nu mana matak cai ngejawab sing bener mening benghar teu daek ibadah apa mening susah daek ibadah sieun si eta bagus kuari hiji deui jawab mendingan mana mendingan keur cager teu daek ibadah keur cager ya apa mendingan gering parah daek ibadah mending mana. Nah, dia bingung tadi main rada mending bae cenah susah ge. Ngan ieu lebah gering yang teu kawawa. Nah, cek Allah dites manusia ku Allah. Coba dia kuaing keur dibere dunia. Begitu dibere dunia ku Gusti Allah benghar. Bo, sawah di mana duit loba. Sedekah teu daek, ngaji teu beuki. Kanu miskin nyawa ka kiai nyepelekeun. Daek kiai ibadah bae deuleuh cenah dunyana. Deuleuh bae miskin bae. Masya Allah dites dijawab ku Allah kita jawab dia kuali dibayar sugi kuali insyaallah ingat anda kata kiri miskin ingat anda kari begitu dites ku Allah terus 1 tahun 2 tahun loba mimpi loba sama dia menterai kini insyaallah nah cakalak kuali dites dari dia miskin dia kuali insyaallah dites mobil joknya atas belakang Masya Allah anak-anak pedo kebonakan guru di mana kehuruan motorna ajur bangsa dulu hati sedaya sekarang sholat daek ngaji ya Allah ya Rabbi abdi bareto Masya Allah teri kekuti ya Allah ya Rabbi ya Allah nah cek Allah dia bisima dia berkebut aing cek Allah nah dia macam Allah hari gitu mah mending dimiskinkan baik wah hari gitu mah jauh dia gerbengar dia inget-inget yang lain ayat itu apa ayat itu kira dari kalau miskin dasar mah miskin ngerti lok ngaji ngerti lok salat ngerti hewal ngerti sabokun waduh ayat itu hewal malu coba Allah sinya miskin coba kau ini pada bengar sholatnya rajin sodakohna naikkan masya Allah pengajian nanggung nah coba lagi pada bakul bengar masya Allah akhirnya kira kena cagur sama sekali sholat tebeki ngaji tegaik lagi pada gering ku Allah masya Allah ya Allah ya Rabbi ya Allah abdirek sholat ya Allah abdirek ngaji ya Allah cek Allah dia apa ingat kai kita kering ya Allah ya Allah dirosakin ku Allah ya Allah kita malah ya Allah cek Allah terus ayo nah karena yang disebut-sebut ku dia rosakin ini cek Allah ayo kering ya Allah tening mau dan baik ulah tening mau dapat dan mau dan nah jadi mata awas bulat balik ke dalam mata cing-cing tinggal milih ke orang terus kembali sekali lagi intina orang pun hayang rada benar hirup pancet kedua modal hauk jem roja roja jem hauk ngarep perkara di Gusti Allah taufik hidayah jem rahmat Allah jem rasa sin Gusti Allah supaya hirup ulah 14 dalam dunia pancet generasi yang Gusti Allah mata ya saya belajar mang rohman ya ngondang kiai ngayakan pengajian sion intina maman sion sion sien anak dede sien anak apa linger hayang mana tu anak di para kiai hayang mana tu anak di para jamaah sien kata bawa ibu dah kuali pagi ibu dah kuali mapak bu masa Allah kan kalau dia sosok panah lupa pelawak mak keju asak masa Allah ada terus kurang tetap ramah bener tak kata randes kurang akhlak mantap iya lah bener rasa sien ibu dan bapak jadi anak di situ soleh, anak di sini ngarunda kain bapak, beratan dan di perjalanan orang-orang soleh. Lain tak jadi kiai, gitu lagi lain. Kita keh nyangat ilmu nak. Jadi kiai fadlul ya Allah. Jadi kiai jemuran ilmu mah. Dah udah kudu ibadah harus di. Aku kata, sudah sejak aku rumah sakit baik. Moga-moga aya manfaatna. Menerus taufik hidayah ya Allah anu lepat kabaduan kula. Kula sok ngondangan kula ku arima Pak Bu, kula geus rada dikurangan ieu dakwah. Paling kula keluar malam Senin, malam Sabtu, malam Minggu. Sakit itulah kula seminggu kan ukur 3 kali, kadang-kadang 2 kali keluar jadi jadi dikurangan sedikit-sedikit. Ya, apunten anu pasuhun, menerus taufik hidayah ya Allah. Loba salah tempatan bener. Anu bener yakin taufik hidayah ya Allah. Anu salah mah yakin kepaduan kula. Hapura kepada kiai kepada guru, kula bisa terangkan hukum salah, kura-kura kira enggak maaf sareng maklum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.